yang damai, tanpa lelap mengarungi mimpi. Saat ku buka pintu kamar tidurnya, tergugah hatiku. Ku tarik nafas panjang. Sejuta harapan terbentang. Apa yang tak sempat aku lakukan. Kau jadilah anak panah yang jamkan.